وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang ta'zim hurumatil muslimin, yaitu hadis nomor 234, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya seorang muslim. La yakhunuhu, dia tidak mengkhianati saudaranya muslim. Wa la yakdzibuhu, dia tidak membuat kedustaan dengan sebuah kedustaan terhadap saudaranya. Wa la yahduluhu, wala yahduluhu, wa fi lafdin wala yahqiruhu, dan dia tidak merendahkan, yakni la yahtaqiruhu wala yastaskhiruhu, dia tidak merendahkan, tidak menganggap kecil, menganggap remeh. Hatta wa in kana akbaru minhu sinnan, walaupun lebih besar umurnya, lebih tua. Wa in kana aktharu minhu mala, sekalipun dia lebih banyak hartanya. Wa in kana aghzaru minhu ilman fala yahqiruh, walaupun dia itu lebih banyak ilmunya, maka seorang muslim tidak boleh merendahkan, meremehkan karena saudaranya lebih sedikit ilmunya, lebih sedikit hartanya, lebih muda umurnya. Ini tidak boleh. Nah, kenapa meremehkan, merendahkan orang yang lebih muda, orang yang lebih miskin, lebih sedikit ilmunya? Ini kata Syekh Utsaimin termasuk ihtiranun nas, ihtiqarun nas minal kibr. Meremehkan manusia itu termasuk jenis kesombongan. Wal'iyadzubillah. Dan sombong ini adalah termasuk dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu batarul haq, menolak suatu kebenaran, kebenaran Quran, sunnah yang datang dia tolak, namanya kibr, sombong kepada Allah. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini sombong karena dia lebih tua, lalu dia remehkan yang lebih muda. Karena dia lebih berharta, direndahkan yang lebih miskin. Dia merasa lebih kuat ilmunya, lebih banyak ilmunya. Yang sedikit ilmunya direndahkan. Ihtiqar. Ini termasuk kesombongan di hati. Barakallahu fik. Sehingga yang namanya sombong, batarul haq, yakni radduh. Sombong itu adalah menolak kebenaran, yakni raddu. Wa ghamtun nas, meremehkan, ihtiqaruhum wa isdirauhum, meremehkan, merendahkan manusia. Ya, ini jenis kesombongan. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang, wala yahkiru wala yakhduluhu. Ya, wal muslim yara akhahu bi'inil ikbar. Kalau kita tidak boleh menyombongkan karena kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing, karena dilebihkan oleh Allah ilmunya, hartanya, umurnya, tidak boleh dia kemudian menganggap remeh orang lain. Lalu yang diajarkan, kata Syekh, fal muslim yara akhahu bi'ainil ikbar. Seorang muslim memandang dengan pandangan al-ikbar, orang lain itu lebih besar. Wa yahtarimu, memandang orang lain dengan penuh kemuliaan. Wa yu'adzimu, memandang saudaranya dengan penuh pengagungan. Itu seorang muslim menganggap saudaranya dia lebih mulia, lebih besar kondisi ilmunya. Walaupun dia berilmu, dia mandang orang lain masya Allah ihtiram, tidak kemudian direndahkan, jatuhkan. Saudaranya sendiri seorang muslim yang lebih tua umurnya, yang lebih berharta, lebih banyak ilmunya, maka kepada yang di bawahnya harus menganggap mulia orang lain karena dia muslim, saudara kita. Dia muslim seakidah dengan kita, sehingga kita menghargai, menghormati, memuliakan masya Allah karena sebagai hamba Allah. Wal'ammah yaqulun, sehingga orang awam mereka mengatakan ihtarimin nas yahtarimuk, ihtarimin nas yahtarimuk, hormati manusia, mereka akan menghormatimu. Ya, hormati manusia, mereka akan menghormati Anda. Anda menghormati orang lain segan. Anda menghargai orang lain menghargai Anda. Hakadha. Orang awam mengatakan ihtaqirin nas yahtarikuk, yahtakiruk, rendahkan remehkan orang, orang akan meremehkan kamu. Kalau kita memandang orang lain remeh, rendah, tidak berharga di sisi kita, di depan mata kita, mereka pun akan meremehkan kita, merendahkan kita, tidak menghargai kita. Hakata kata orang awam, yani man ro'a annasa bi'aynil ihtiqor ra'auhu bi'aynil ihtiqor. Siapa yang melihat, memandang saudaranya dengan pandangan kerendahan, manusia akan memandang pada dirinya dengan kerendahan pula. Wa man ra'ahum bi'aynil ikbari wal ijlal. Siapa yang memandang manusia, orang lain dengan pandangan memuliakan, menganggap orang lain itu lebih besar, mulia, lebih luhur, saudara seakidah, saudara semanhaj, dia pandang ini masya Allah, saudara saya seakidah, walaupun ilmunya di bawah kita, hartanya di bawah kita, umurnya di bawah kita, kita hormati, kita sayangi. Maka kata Syekh, manusia pun ra'ahu bi'ainil ikbar wal ijlal. Hadza syai'un musyahid. Ini suatu perkara yang bisa disaksikan langsung, ya. Artinya kenyataan memang seperti itu. Antum menghargai orang lain akan menghargai antum. Antum kepada yang lebih tua santun, hormat, ya. Mau lewat permisi Pak, nuwun sewu, ya. Selanang, selonong, angga uguh. Maka orang tua pun akan menghargai, masya Allah, anak beradab, anak punya adab, masya Allah, barakallahu fiik. Ya itu. Kalau kita tidak menghargai yang lebih tua, mau manggil, bukan Pak, permisi, dipanggil namanya langsung, Wan. Namanya siapa namanya Gunawan Wan. Ya dia namanya Pak Gunawan, betul kalau panggil namanya Wan. Tak beradab. Ikhtiram. Memuliakan Abu siapa karena dia namanya Gunawan Abu Muhammad misalnya, Bu Muhammad. Mana Pak Bu. Ikhtiram. Ya. Sehingga manusia akan menghargai kita kalau kita menghargai orang lain. Ya kata, ini orang awam seperti itu. Walihada tajidu rajula. Oleh karena itu kamu dapatkan seorang mutawadhi', rendah hati. Alayyinul hayyin, lembut, lunak. Muhtariman indan nas. Dia barakallahu fikum dihormati di sisi manusia kulluhum. Nah, manusia kan hormat kepada dia. Tawadhi. Tawadhu dia. Nabi alaihi salatu wasalam seorang pemimpin besar. Suatu saat memboncengkan anak kecil. Naik kendaraan dan anak kecil suruh bonceng, insyaallah. Padahal beliau orang yang mulia, terhormat, ya. Tapi masih mau bergaul, berusaha mendekati anak kecil, suruh naik kendaraannya. Nah, disitulah saat anak kecil naik kendaraan diajari ilmu. Ya hulam, u'allimuka bikalimat. Saya mau ajari kamu kalimat-kalimat yang bermanfaat. Tawadhu. Bahkan memboncengkan pula sahabatnya. Namanya Mu'ad ibn Jabal. Kuntu radifan Nabi, kata Mu'ad. Saya pernah bonceng kendaraannya Nabi. Insyaallah. Kalau kita lihat para pemimpin besar, ini dia itu dikawal oleh mobil-mobil besar. Tidak mungkin Pak, saya bonceng. Saru kamu tidak boleh. Ini orang besar. Kan begitu. Pengawalnya juga banyak, motor yang gede, mobil yang besar. Sirenanya muni, wing wing wing. Ada orang besar mau lewat, minggir semuanya. Suruh minggir. Mobil-mobil kecil besar, minggir semuanya. Lampu merah terjang. Orang besar masalahnya. Banyak urusan. Kalau kita mau stop, Pak, stop dulu Pak, saya mau bonceng. Boleh enggak kira-kira? Semprit kamu, apa kamu bonceng? Orang kecil. Lihatlah Nabi kita. Kuntu radifan Nabi, saya pernah bonceng kepada Nabi ala himar, di atas keledai. Bukan kuda yang besar, warnanya putih, wah, bersih. Enggak, keledai. Keledai, kuda yang kecil. Orang besar kendaraannya kecil. Ada yang bonceng lagi. Hakada tawadhu. Tidak sombong, tidak merendahkan orang lain pada sahabatnya. Pada yang lebih kecil pun disuruh naik. Tawadhu. Orang yang seperti ini dimuliakan semua orang. Begitu. La ahadun yakrahuhu. Tidak ada orang yang membenci dia. Wala ahadun yasubbuhu. Tidak ada seorang pun yang mencaci makinya. Tawadhu. Lembut kepada manusia. Ini kalau kita punya sifat tidak meremehkan. Wal insanu syamikh bi anfihi al-mutakabbir muhtaqir li ghairihi tajidhu makruha. Berbeda kalau orang yang syamikh bi anfih. Syamikh bi anfih itu maksudnya orang yang mengangkat hidungnya. Syamikh bi anfih artinya mengangkat hidungnya, maksudnya sombong. Muhtakir li ghairihi, meremehkan yang lain. Orang yang dia menyombongkan diri, merendahkan saudaranya karena diberi kelebihan harta, ilmu, atau diberi kelebihan umur. Orang yang seperti ini kata Syekh, kau dapatkan makruhan, madmuman indanas. Dibenci, dicela orang. Dibenci, dicela. Ya, iya kaya tapi sombong. Ditanya saja tidak menjawab. Dicela orang. Ya dia orang berilmu tapi ditanya saja di jalan atau disapa saja tidak mau menjawab. Orang membenci. Tapi kalau antum, Masya Allah, kepada orang lain tawadhu. Pada anak kecil, Nabi melewati anak kecil, assalamualaikum. Seharusnya yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yusallimu shoghir alal kabir. Adabnya, yang lebih muda mendahului salam kepada yang lebih tua. Adab. Tapi Nabi tawadhu. Melewati Anas ibni Malik dan teman-temannya sedang main, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Insyaallah. Hada min babi tawadhu, sikap tawadhu. Sehingga ini jadi pelajaran bagi Anas. Anas ibni Malik yang waktu itu masih kecil, ya, sering melihat adabnya Nabi. Beliau yusallimu ala shighar. Anas ibni Malik mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ketika ditanya, hakadha an-nabiyu, demikian dulu Nabi saliat sallallahu alaihi wasallam. Dicontoh oleh Anas. Siapa yang dia contoh? Nabinya. Dulu saya lihat beliau seperti ini. Kalau melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada kami. Ya, itu namanya tawadu. Sehingga beliau dicintai oleh manusia. Wala hajatan nas ilaihi in kanu yahtajuna ilaihi makalamu ahadun di annahum yahtaqiruna. Walau la haja, orang ini kalau tidak ada hajat kepada orang lain, itu tidak mau bicara ya kepada siapapun. Kenapa? Karena merendahkan manusia ya. Mau bicara kalau sama orang kaya, karena dia orang kaya. Kalau yang mendekat orang miskin, kamu bukan kelas saya. Direndahkan karena miskinnya ya. Pada Rasul alaihi salatu wasalam sudah komat ini, sudah komat. Sudah komat, sudah berdiri di shaf. Ada orang A'rabi, orang gunung ya. Mendekati Nabi, menarik Nabi. Ditarik, dijauhkan dari manusia dan diajak bicara. Wallahi demi Allah, saya meminta kepada kamu ya Rasulullah. Kenapa minta? Saya takut Anda lupa ya Rasulullah. Sampai hajatnya terpenuhi, Nabi selesai, baru takbiratul ihram. Insyaallah. Menghargai betul orang A'rabi ini. Tidak terus dibentak, sudah komat, bisik kamu, nanti saja. Tarik, ngobrol, dipenuhi hajatnya. Baru Nabi berdiri, takbiratul ihram. Tawadu. Itulah makanya beliau dicintai oleh para sahabatnya, dicintai oleh manusia. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Nabi SAW setelah menyebutkan larangan bagi kita seorang mukmin, tidak boleh berkhianat kepada saudaranya, tidak boleh membuat kedustaan kepada saudaranya, tidak boleh apa tadi merendahkan saudaranya. Summa qala, lalu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda. Apa sabda beliau? At-taqwa hahuna. Al-muslim alal muslim haram irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Asyara ila sadrih. Nabi ketika mengatakan takwa itu di sini, beliau mengisyaratkan ke dadanya. Thalatha marrat. Tiga kali at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yakni maksudnya anna taqwa fil qalbi. Ketakwaan seorang muslim itu ada dalam hati. Fa'idha ittaqo al-qalbu ittaqot al-jawarihu. Kalau hatinya bertakwa, maka anggota badan pun bertakwa kepada Allah. Wa'idha lam yattaqil qalbu. Kalau hati tidak bertakwa, lam tattaqil jawarihu, anggota badan pun tidak bertakwa. Jadi takwa itu tempatnya di hati. Namun kalau hatinya bertakwa, anggota badan pun ikut bertakwa. Iya. Kalau dia mengatakan saya bertakwa kepada Allah, hatinya. Maka dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam lafaz yang lain ila a'malikum. Ya, Allah itu tidak memandang kepada jasad rupa. Ganteng tidak ganteng, bukan itu yang dipandang. Cantik tidak cantik, bukan itu yang dipandang dinilai oleh Allah. Lalu apanya? Ya walakin yang duru ila kulubikum. Namun Allah melihat hati-hati kalian. Walaupun kulitnya hitam pekat, kayak langes, hitam betul. Yang putih cuma matanya saja. Tapi kalau hatinya orang bertakwa, mulia di sisi Allah. Ya. Wa ila a'malikum, dalam hadis yang lain, tetapi Allah memandang kepada amal-amal kalian. Berarti bukan sekedar hatinya yang dilihat, tapi apanya? Amal-amal kalian. Sebab kalau hatinya orangnya bagus, amalnya bagus. Kalau hatinya itu penuh ketakwaan, bicaranya penuh mengandung hikmah, ya. Orang yang hatinya bersih, keluarnya pun kalimat yang bersih. Orang yang hatinya kotor, seringnya keluar kalimat-kalimat kotor, ya. Cermin. Jadi jangan mengatakan yang penting kan hatinya bersih, walaupun omongan saya kotor. Tak bisa. Cermin. Walaupun saya pelaku maksiat, pelaku dosa besar, yang penting kan hati saya masih bersih. Tak mungkin. Kalau hatinya bertakwa, anggota badan ikut bertakwa. Ya, sebagaimana hadis yang antum sudah hafal, hadis arba'in, hadis Sukman ibni Bashir. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ya. Hadis arba'in nawawiyah. Ya, ini termasuk sulusul ilm, sepertiga ilmu. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis man amila amalan, dan hadis ini innal halala bayyinun, ini sepertiga ilmu. Nah, dalam hadis Nu'man ibni Bashir dikatakan oleh beliau, ala ketahui, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, sekumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau dia bagus, bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, itulah yang namanya al-qalbu, hati. Sehingga hati, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, ini yang akan menjadi tempat ketakwaan. Kalau hatinya bertakwa, lisannya pun ikut bertakwa. Pandangan matanya pun penuh ketakwaan. Oh, dia saudara saya se-Islam. Apalagi dia salafi ahlus sunnah. Kata Syekhul Islam, ahlus sunnah awliyaullah. Ahlus sunnah, kalau dia ahlus sunnah yang betul-betul jujur, ya, ikhlas, mengikuti jalannya para salaf, saudara kita, ahlus sunnah itu para walinya Allah. Insyaallah. Dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai tauhid, mencintai sunnah. Maka kita mencintainya karena sebab ini. Walaupun lebih muda, lebih miskin, lebih di bawah kita ilmunya, dan direndahkan, dimuliakan. Insyaallah. Berapa hafalan? Baru satu Ustaz, Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Dia diberi oleh Allah kemuliaan menghafal ayat. Walaupun satu ayat, dua ayat, tiga ayat, satu kemuliaan. Jangan direndahkan. Berapa hafalan? Saya 20 juz. Kamu berapa? 3 juz. Ah, 3 juz. Kukuireng. Dinilai kukuireng kamu ilmunya, Mas. Kalau saya kukunya panjang. Alhamdulillah. Tidak boleh saling merendahkan. Dalam sisi ilmu, ya, sisi harta, tidak boleh. harus betul-betul menampakkan kecintaan, ya. Wa idza kana fil qalbil insan taqwallah, kalau di hati orang ada ketakwaan kepada Allah, wa khaufun minhu wa khasyatun lahu, ada rasa takut, khauf, ada rasa khasyah, apa khasyah, takut disertai ilmu. Bedakan, kalau khauf rasa takut, kalau khasyah takut dibangun karena ilmu, ya. Makanya sifat ulama itu khasyah, bukan khauf. Khosyah. Kenapa? Karena khosyah takut disertai ilmu. Ya, dia takut kepada Allah. Kenapa? Allah itu punya azab. Kalau saya bermaksiat, Allah punya azab. Saya takut dengan azabnya Allah. Dia pun takut bermaksiat. Dia punya saudara, masya Allah, adik kelasnya. Ya, dia baru mulai belajar, terbatah-batah. Antum sudah 30 juz. Orang yang punya rasa khosyah, takut kepada Allah, tidak berani merendahkan saudara. Berani. Kenapa tidak berani? Karena Nabi mengharamkan dalam hadis ini, wala yahqiruhu wala yahdhuluhu. Tidak boleh. Tidak boleh merendahkan. Walaupun dari sisi kelebihan yang ada pada diri kita, kita punya, tidak boleh untuk merendahkan. Semakin dia bertakwa, semakin takut dengan ancaman yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wastaqomat a'maluhu dhahirah. Kalau hati ada ketakwaan, istiqomah, akan lurus amalan yang dhahir, yang nampak. Li'annal a'mala dhahirah tattabi'ul qalb, karena amalan yang nampak mengiringi, mengikuti hati. Waqad mathala ba'dul ulama, dan sungguh sebagian ulama menggambarkan, wa minhum Abu Hurairah, di antara ulamanya namanya Abu Hurairah, sahabat radhiyallahu anhu, menggambarkan anil qalbi, gambaran hati, bil malik, seperti raja. Walaupun ini kurang tepat, kata Syekh Utsaimin kurang tepat, karena raja dengan rakyat ini dijadikan sebagai contoh. Walaupun kadang rajanya baik taat, rajanya baik belum tentu rakyatnya baik, ya. Atau sebaliknya. Namun ini sebagai permisalan saja untuk mempermudah. Gambarannya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Syekh Utsaimin menukil, hati itu seperti raja muta' yang diata'ati ma'ajuludihi, oleh tentaranya. Raja punya tentara. Tentara harus manut sama raja. Nah, manusia punya hati. Tangan, lisan, mata, kaki, anggota badan. Siapa rajanya? Hatinya. Itu gambarannya. Lalu kata Syaifal Malikul Muta' ma'junudihi, yang namanya raja yang ditaati oleh tentaranya, idza amarahum bisyai' ata'u, maka tentara taat kepada raja. Misalnya raja mengatakan, "Ayo kita berangkat." Berangkat perang. Tentara harus berangkat perang. Kalau raja mengatakan mundur, tentara harus mundur. Kenapa? Dia rajanya. Demikian pula digambarkan sebagian ulama, kata Syekh Utsaimin, hati ini rajanya anggota badan. Kalau hati menyuruh kepada lisan, bicara yang benar, lisan akan bicara yang benar. Kalau hati mengatakan bicara yang kotor, lisan akan bicara yang kotor. Kalau kaki disuruh berjalan, hati pun menggiring kaki, menyuruh kaki untuk berjalan. Jadi kendali jasad, baik jeleknya adalah hati. Itu gambaran yang dimisalkan oleh sahabat Abu Hurairah. Walakin Ba'dul ulama qala inna hadzal mithala anqas. Permisalan seperti ini mengurangi daripada ucapan Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, jasad semuanya baik. Wadzalika li'anal malik ma'a junudihi. Karena apa? Ada kekurangan. Karena raja dengan persamaan tentaranya idza kana muta'an, kalau raja ditaati oleh tentara, fa innahum la yuslihun bisolahihi. Tentara tidak akan jadi baik dengan kebaikannya sang raja. Mungkin rajanya orang bagus, orang taat. Belum tentu tentara ini seperti rajanya, persis tidak mungkin. Walakinal qalb, namun beda kalau hati. Bagaimana hati? Idza salaha salahal jasad. Kalau hatinya baik, seluruh jasad itu baik. Tidak ada yang jelek. Beda dengan raja. Kadang rajanya bagus, tapi tentaranya tidak bagus. Makanya di sini permisalan yang ada kekurangan. Wa idza ittaqa ittaqal jasad. Kalau hati bertakwa, jasad ikut bertakwa. Maka digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hati ini menjadi tempat ketakwaan. Ya. Oleh karena itu, memperbaiki hati itu lebih diutamakan daripada memperbaiki jasad. Kata orang, pada tubuh yang apa? Pada tubuh yang sehat, apa? Terdapat jiwa yang kuat. Ya. Kalau hatinya tidak soleh, walaupun jasadnya kuat, tidak akan menjadi baik. Jadi intinya yang diperbaiki yang pertama itu hatinya, supaya diisi dengan ilmu. Kalau hatinya diisi dengan isinya ilmu, hati akan semakin bertakwa. Karena orang yang paling bertakwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling bertakwa adalah Rasul. Kenapa? Orang yang Allah beritahukan ilmu, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Suatu saat beliau sholat gerhana, gerhana kalau tidak salah, sholat id. Waktu itu beliau saat nak maju ke depan dan ingin, dan kemudian mundur. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tadi saat kami melihat Anda maju, saya diperlihatkan oleh Allah surga. Saya ingin memetik buah yang ada di surga. Lalu saya mundur. Kenapa? Allah perlihatkan kepada saya neraka. Lau ta'lamun ma'a'lamu. Kalau kalian itu tahu apa yang saya tahu, la dhahiktum qalila. Kalian enggak sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira. Kalian akan banyak menangis takut kepada Allah. Itulah beliau, orang yang paling bertakwa. Sehingga karena beliau imamul muttaqin, antum lihat perbuatannya, akhlaknya. Karena hatinya penuh dengan ilmu, penuh ketakwaan, beliau disebut orang yang sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi pasti di atas akhlak yang mulia. Ya, akhlaknya mulia. Selalu ucapannya, maka laisal mukmin, orang mukmin itu laisa bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang mukmin itu lisannya tidak suka mencaci maki, tidak mengucapkan kalimat kotor, kalimat jorok. Orang mukmin tidak seperti itu. Kenapa? Hatinya penuh ketakwaan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup insyaAllah sampai pada kalimat bahwasanya kalau hati itu semakin bertakwa akan semakin baik. Insyaallah cukup. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa kita murojaah hadis yang sudah lewat. Barakallahu fikum. Sekarang yang menghafal, yang memakai baju hijau, ada Pak Amin? Yang bajunya hijau, bajunya hijau ada? Kum berdiri, bismillah. Ayo mas, bismillah. Membaca lawas ya. Ada lagi yang warna hijau? Mana yang warna hijau? Satu dok? Oh iya. Tafadhal. Tafadhal. Menghafal boleh. Nah, terus wala yahduluhu. Terus nah, ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Yang hafal dapat hadiah. Jazakallah khair. Ada lagi yang warnanya hijau? Cuman dua? Oh, nah, abas. Ini apa hijau ya, Bro?